bayar jam pira sampean? Heh? Wedus? Masalah. Padahal wedakku iki wis 2 cm lho, Mas. Jare sik kaya wedus. Ya?